Filipi bindu 4. Dage, oh senina-seninangku siku kelengi. Bagendalah min tetap pergeluh ndu jadi kalak Kristen. Kelengkal ateku kam, janah tedeh pe ateku. Malam kal ateku ibahandu, janah tutuhu megah kuakap kerna kam. Oh eyo dia rasintike. Nindo aku gelah resa dalah min arihndu bagi sir senina ibas Tuhan. Janah kampe o temanku sadadahin si tutus. Sampatilah diberu enda duana. Sabab duana ia ngolati herdahin ras aku, ibas meritakan berita si meriah e. Bagepe ras klemen, ras krina temanku si deban. Si gelarna krina lit tersurat ibas kitab kegeluhan. Meriahlah min akap duka tuari pe, berkiteken persadandu ras Tuhan. Sekali nari ku katakan, meriahlah. Cidahkanlah perbahanan du simuhuli man isepe. Tuhan pedas mereh. Ola aru atendu kerna kaipe. Tapi ibas krina pertotondu, pindolah mandibata kai si perlukendu. Janah pindolah rusur man bana, alu pusuh sidem pengatakan bujur. Kemaleman ate sirehna ibas dibata nari, sila terukuri manusia. Ngarak-ngarak pusuh ras ukurundu, erkiteken persadandu ras Kristus Yesus. Kedungenna o senina-seninangku, ukurilah kerna si mehuli. Eme kerna si bujur, mulia, benar, bersih, mejile, ras kerna krina si patut ipuji. Dalankenlah kai si enggo ipelajarindu, dingin yalo kendu ibas aku nari. Subuk arah pengranangku, bagepe arah perbahananku. Janah dibata si mereken kemalaman ate man banta, nemani kam gelah. Belin kal keriakan si ku gejapkan ibas geluhku, erkiteken persadanku ras Tuhan. Kenca bage dekahna, litka kesempatan du sekali nari, ncidahkan maka iperdiate kendu kap aku. Labo maksudku makala naik aku iperdiate kendu. Sajalah naikin lit kesempatan du ncidahkan ca. Jana si enda ku katakan, labor kiteken ku gejap, maka aku lanai iperdiate kendu. Sabab aku ngorlajar ncukupkan alukai silit ibas aku. Kutuh ngekai ertinang geluh ibas kekurangan, janah kai ertinang geluh ibas kelebihan. Ngodat aku rahasiana, seh maka ijagia entah katuari gia. Malam ateku subuk paksa aku besur, bagepe paksa melihe. Subuk paksa aku kelebihan, bagepe paksa kekurangan. Ngasup aku ngalakan krina keadaan, erkiteken kuasa si ibreken Kristus manbangku. Tapi mehuli kal perbahanan du nampati aku, asum aku ibas kini seran. Kam o kalak Filipi, ye tehndu kalkap maka asum kutadingken Makedoni, asum tangtangna kuberitakan berita si meriah, kam ngensa perpulungan sinampati aku. Kam ngensa ikut menanami untung bagai perugingku. Asum perlu aku penampat i Tesalonika. La sekali ngensa ikirim kendu penampat. Labo saja ateku ngaloken pemere-pemere e. Tapi si kuarapken eme ngidah perkiran untung du itambahi. Enda dage tandana ibas aku nari, maka enggo kualoken krina si enggo ibre kenduman bangku. Janah lebih pe asa si ku perlukan. Genduari enggo cukup krina keperlunku. Eme kenca ibaba Epaproditus krina pemere-pemerendu. Pemere-pemerendu jadi sada persembahan si meriman libata. Persembahan si ialokena dingin si ngena Athena. Di batangku si simpar alu kebayakan silit ibas Kristus Yesus mereken krina keperlundu. Terpujilah di bata bapanta sehrasa lalap. Amin. Katakan mejuah-juah ibas aku nari man krina anak-anak di bata silit ibas persadaan ras Kristus Yesus. Senina-senina si ijenda ras aku peseh salam man bandu. Krina anak-anak di bata si ijenda ngatakan mejuah-juah, terlebih-lebih siringan i istana kaisar. Lias ati Tuhan Yesus Kristus, raskam krina gelah.